Matius pasalak sang puluh pitu. Anan Allah namangkan na Jo'o, na solami puang Isa to Petrus, Yakub solah Yahya silek tona, na male mesarak dek buntu majao. Ia to naratu mo dek, na kita mito puang Isa balik rupanna. Ia to rupanna, susi Allah mengarang, na ia to pakianna, memabucang cumbiak-biak. Na kita to amito Nabi Musa, solah Nabi Elia si pangkada-kada solah puang Isa. Na kua mo Petrus, O puang, masan nang kinte, ya kita kabudai, langkabua anak talu bola-bola, mesak tani, mesak nani Nabi Musa, na mesak nani Nabi Elia. Ia to namang kadauna pa Petrus, rato mito saleu umacorang bombon ni solangasan, na den gamara na sading lamai na kua. Ia motee to anak kupakamoja tompa masan nang na besak dingi. Silajatan mi solatallu jo anak gurun na puang Isa, ton nasading ito gamara, na mesuju dok litak. Apa nakan dopi i puang Isa na kakai na kuan ni? Jenjen kamu, danggi mi malaja. Ia ton namin kita mo, te edabang mo tau lain na kita, saliwan na puang Isa manda mo. Ia ton nasolo mo jo amai buntu, na pakai nga mi puang Isa na kua. Ia ke dipatopole mo jo mai kamatean, te aku anak mentolino, mane riwading mi pawan tau, to apa mangka mi kita. Mekutana mi to anak guru na nakua. Matumbai pale nakua to guru agama, kumua laratui jolo to Nabi Elia. Mebali mi nakua. Tongan, laratui to Nabi Elia, lampas yada ngasan ni. Apa si tongan na kukuan kamu, ratu mi ya to Nabi Elia? Apa nasakka gau kibangi tau, sangat teeda na isen ni. Susi to'omi tola nagaukan na, te aku anak mentolino. Napahang anak gurun na kumua, Nabi Yahya to nasanga puang Isa. Ia to napole mo puang Isa sola totalu anak gurun na, lako to nanii to buda, demuaneng kandopii, nameng guntuk sujuk di olona, nakua. Oh puang, takama seidika jo anak kaku, nakan na isa kita tak, naliwa ma parlina, dan buda mo melolinta ma api batu doai, mangka mo kusolan lako anak kurunta, apa teda anak kule pamalagahi. Mebali minakua, tak kaliwa ngasan kamu tee, tang matappa sola salalalan to tau to allo. Biran para masainna lakuni itorro, tola miniim pa adikki penawangku. Bawai mai tu upea. Magarai puang Isa jok setang, na mesun lamai jok pea. Mesumi, na tak pamalaga silalona jok pea. Ia ton na puang Isa manda mo sola anak gurunna, mane rinakan dopi anna mekutana na kua. O puang, siapa rinat eda kikule nulai jok setang? Mebali minakua. Malamma ito kamatap parammi, lami ingaran te'e kadangku kumua, ya kedenni kamatap parammi moi pada bangra di seksawi, wading kamu kumua lako te buntu, tiangka ko lakontu jo, nang la tiangka iya, te'e dato apa tang lami kule mi pogau, apa ya manda to pasambajang sola puasa, wading nulai to setang susi jo. Ia to nasirempu mo puang Isa sola anak gruna, Jotana Galilea, nakua mo puang Isa lako. Te edamon namasai ia te aku, anak mentolino, kula dipangaben lako kuasanna tolino. La dibuno na, apa allo mang pentalun, la dipatuo pole na jomai kamatian. Masusa mi penawan na to anak guru na solangasan. Ia to naratu mo rek Kapernaum puang Isa sola anak guru na, ratu mi to batu pira-pira to mang rempun sima, ladi patama bola puang Allah Ta'ala, name kutana lako Petrus na kua. Nabajauna raka gurummu tosima di patama bola puang Allah Ta'ala. Mebali mi Petrus na kua. Tantu nabaja. Ia ton napole mo lako bola, napajoloi mi puang Isang kutana ito Petrus na kua. Simon, umbo na kua pahangmu. Indara to paralum bajah sima sola sasung lako raja lan lino. Topang tondokan raka. Batu to mentah mereka tondok. mebali mi Petrus nakua. To mentama tondok. Nakua mo puang Isa. Ya ke susi ijo'o, teda na parallu to pangatondokan baja sima. Apa dikua danggi na mabiri te emai tau, male mo komamekan lakoran dan tasik. Ya to bale bunga muala, dendoi ilang nangaana. Alai tapa majaran ni sola dua, tama bola puang Allah Ta'ala.